Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم اما بعد kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-10 dari Kitabul Idain. Pada bab yang ke-10 dari Kitabul Idain, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab At-Tabkir ila al-Eid. Bab berpagi-pagian, itu berangkat di awal waktu ketika menghadiri salat Eid. Dan dinukil al-ittifaq, itu tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasanya awal waktu salat Id itu ba'da dhahab waqtil karaha, setelah berlalunya waktu yang makruh, itu harus ba'da thulu'i syams, harus setelah matahari terbit. Bahkan ketika matahari naik sepenggalan, waktu masuk waktu duha. Dan dalam hal ini beliau akan menyebutkan tentang karohah mengakhirkan waktu duha sampai siang hari. Karohah mengakhirkan waktu Id sampai siang hari. Beliau menukil atsar Abdullah bin Busr radhiyallahu taala anhuma. Pada suatu ketika Abdullah bin Busr, sebagaimana disebutkan di Fathul Bari, beliau menghadiri salat Id. Kemudian beliau mendapatkan imam salat Id pada waktu itu qad abta'a, datang terlambat. Datang dalam keadaan matahari sudah terik. Maka Abdullah bin Busr mengatakan, in kunna faragna fi hadhihi sa'ah. Karena sungguh dahulu ketika kami menghadiri salat Id bersama Nabi SAW, kami selesai di waktu ini. Dalam keadaan imam sekarang baru datang atau belum datang. Menunjukkan bahwa Nabi SAW melaksanakan salat Id di awal waktu. Dan kata beliau, wadalika hina tasbih. Dan Abdullah bin Busr mengatakan pada waktu itu, hina tasbih, aita hina waktu salat subha, waktu salat subha, itu salat sunnah, nafilah, abduha. Dan yang dimaksud di sini adalah waktu al-mukhtar, waktu yang terbaik, itu inda syiddatil har. Karena awal salat duha ketika matahari sudah naik sepenggalan, itu saat sekitar satu tombak di ufuk timur. Tapi waktu yang paling afdal adalah hina tarmidul fisal, ketika anak unta sudah mulai kepanasan dengan teriknya matahari, itu waktu yang paling afdal. Dan Abu Musar radhiyallahu anhu mengkhabarkan bahwasanya pada saat itu sebelum matahari terbit, sebelum matahari fisyiddati harriha, matahari terik, beliau sudah selesai dari salatnya bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kata Abu Musar, "In kunna faragna fi hadisah." Dahulu kami sudah selesai dari salat Id pada waktu ini. Itu hina tasbih. Hina waktu salat subuh. Dan beliau menyebutkan dalam bab ini hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma yang telah kita lihat beberapa kali dalam materi salat Id. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Sulaiman ibn Harb. قال حدثنا شعبة وشعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث عن زبيد وزبيد بن الحارث اليامي عن الشعبي وعامر بن شراحيل عن البراء والبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننهر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء فقام خالي أبو برد بن نيار رضي الله عنه فقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جدة خير من مسنة قال اجعلها مكانها أو قال اذبحها ولن تجزي جدة من أحد عن أحد بعدك. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma beliau mengatakan ketika hari Idul Adha Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Itu setelah selesai salat Id. Dan beliau berkata dalam khutbahnya, sesungguhnya amalan yang pertama kali kita lakukan pada hari ini adalah melakukan salat, salatul Id. Kemudian selesai salat kita kembali ke rumah kita masing-masing fananhar. Kemudian menyembelih sembelihan. Itu udhiyah, kurban. Maka barang siapa yang melakukan seperti yang disebutkan, itu salat. Setelah salat baru selesai, baru melakukan udhiyah, menyembelih kurbannya, faqad asaba sunnatana. Maka dia telah melakukan perkara yang sesuai dengan tuntunan kita. Dan barang siapa yang menyembeli sebelum salat, maka yang ia sembelih lahmun ajalu li ahli. Daging yang ia segerakan untuk keluarganya. Laisa min nusuki fi syai. Dan tidak mendapatkan keutamaan nusuk. Itu ubhiyah. Tidak mendapatkan keutamaan korban. Maka ketika mendengar penjelasan tersebut, pamanku, itu paman Al-Bara ibn Azib, berdiri dan mengatakan, wahai Rasulullah, ana dabahtu qabla an usalli. Tadi aku telah menyembelih sembelihanku sebelum salat Id. Akan tetapi aku memiliki jada'ah, memiliki kambing yang belum mencapai usia 1 tahun. Dan sudah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan lalu bahwasanya syarat ubhiyah itu harus musinnah. Kalau kambing minimal berumur 1 tahun sempurna dan memasuki tahun kedua. Dan tidak mencukupi kambing yang di bawah umur 1 tahun. Kecuali kalau berupa jadah minaban, itu domba. Diperbolehkan ketika tidak didapatkan musinnah, tidak didapatkan kambing yang lebih dari 1 tahun, diperbolehkan jadah minadha'an, yaitu yang berumur lebih dari 6 bulan. Tapi indal isar, ketika tidak didapatkan yang musinnah. Dan hadis Jabir sudah kita sebutkan. Nabi mengatakan, la tadbahu illal musinnah, illa an ya'sur alaikum, fatadbahu jadah minadha'an. Jangan kalian menyembelih kurban kecuali musinnah. Kalau kambing lebih dari 1 tahun. Kalau sapi lebih dari 2 tahun. Dan kalau unta lebih dari 5 tahun. Illa ya'sur alaikum. Kecuali kalau kalian sulit untuk mendapatkannya. Maka diperbolehkan jadah minadha'an. Domba yang berumur lebih dari 6 bulan. Sekalipun belum sempurna 1 tahun. Dan yang dimiliki oleh paman Al-Bar ibn Azib, itu ubud dari Muniyar pada saat itu jadah, tapi minal ma'iz, dari kambing al-ma'iz, yang mana tidak mencukupi kecuali kalau sudah sempurna 1 tahun atau lebih dari 1 tahun umurnya, maka aslinya tidak diperbolehkan. Tapi Nabi memberikan rukhsah kepada ubud dari Muniyar karena beliau tadinya sudah mempersiapkan kambing udhiyahnya, tapi dengan ketidaktahuannya beliau menyembeli sebelum saat Id. Nabi katakan, ij'alha makanah. Jadikan jadah yang kamu miliki pengganti kambing yang telah kamu sembeli sebelum salat. Kata Nabi, walan tazia jadah an ahadin ba'dak. Akan tetapi tidak mencukupi siapapun setelahmu. Itu menyembeli jadah minal ma'iz. Ini hadis Al-Bar ibn Azib radhiyallahu taala anhuma. Dan dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya kegiatan hari Id itu, terutama Idul Adha, yang pertama kali dilakukan adalah salat Id, kemudian khutbah, kemudian kembali ke tempat masing-masing dan menyembelih udhiyah mereka. Tidak boleh menyembelih udhiyah sebelum salat Id. Dan juga udhiyah di sisi umur itu ada ketentuan tersendiri. Tidak boleh menyembelih sembelihan itu kurban ghairu musinnah pada umur yang kurang dari yang ditetapkan, itu al-musinnah. Baik kambing, sapi ataupun unta. Sekali musinnah kambing itu yang telah menyempurnakan umur 1 tahun, masuk ke tahun kedua. Kalau sapi 2 tahun, masuk ke tahun ketiga. Dan kalau unta telah melebihi umur 5 tahun. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Malaysa Fi Sahihai. Dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Iman. Al-Iman Bil Malaika. Qala Al-Imamun Nasai Rahimahullahu Ta'ala. Al-Imamun Nasai. Akhir Waifi. Masmuh? Ahsan Ahmad Ibn Shu'aib Rahimahullahu Ta'ala. Akhbarana Amr Ibn Yazid. هو أبو يزيد الجرمي بصري yang sahihnya bukan Abu Yazid tapi Abu Burayd. Amr ibn Yazid huwa Abu Burayd al-Jarmi Basri. An Bahz wa Bahz ibn Asad al-Ammi Basriun kadhalik. An Salamah wa Salama ibn Kuhail al-Hadrami al-Kufi an Abi al-Hakam wa Imran ibn al-Hadith al-Kufi an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala atani Jibril alaihi salam faqala ash-shahru 29 yawman وقال أخبرنا محمد بن بشار وبندر عن محمد إتو محمد ابن جعفر بندر وذكر كلمة معناها dan bundar Muhammad bin Bashar menyebutkan hadis gurunya itu Muhammad ibn Ja'far secara makna. Beliau tidak mengingat kalimatnya saya sempurna dan beliau mengingat maknanya. Wadakaro itu bundar kalimatan maknaha. Kalimatan ala tidakaroha Syekhu Muhammad ibn Ja'far secara makna. Qala haddathana Syu'bah an Salama. Qala samitu Abul Hakam an Ibn Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyahru 29 yawman. Qala Syekh rahimah ta'ala hadha hadithun hasan wa Abul Hakam wa Imran ibn al-Harith as-Sulami. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, atani Jibril alaihi salam, malaikat Jibril datang kepadaku dan berkata, asyahru 29 yawman, bahwasanya satu bulan itu 29 hari. Dan sudah kita lalui di Sahih Bukhari hadis Abi Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma dan hadisnya Sahihain. Dan juga datang dari hadis-hadis yang lainnya tentang bilangan hari di setiap bulannya. Dari Sahih Ibn Umar radhiyallahu anhuma Nabi mengatakan, nahnu ummatu ummiyin. Atau nahnu ummatun ummiyun la naktub wa la nahsib. Asyahru hakada wa hakada wa hakada. Thumma qala hakada wa hakada wa hakada. Kata Abdul Ibn Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, kita adalah umat yang ummi, yang tidak bisa menulis dan membaca tulisan. Itu Nabi kita alaihi wasallam adalah seorang ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Kata Nabi, asyahru hakada wa hakada wa hakada, dan beliau mengisi dengan jarinya. Jadi kedua tangannya sebanyak 3 kali. Yang menunjukkan satu bulan itu jumlahnya 30 hari. Kemudian setelah itu beliau pun mengatakan, hakada wa hakada wa hakada. Beliau mengisyarkan dengan isyarat yang sama. Dengan jemari kedua tangannya sebanyak 3 kali. Hanya saja di ketiga kalinya beliau melipat ibu jarinya. Salah satu dari ibu jarinya. Menunjukkan bahwasanya bulan itu 29 hari. Dan dari hari tersebut bisa diketahui bahwasanya bulan dalam Islam itu jumlahnya imma 30 hari dan imma 29 hari. Dan tidak mungkin lebih dari 30, sebagaimana tidak mungkin kurang dari 29. Dan ditentukan apakah 29 atau 30-nya itu biru'yatil hilal, dengan dilihatnya hilal. Itu bulan sabit di awal bulan. Dan syahidnya di sini Nabi SAW datang oleh Jibril. Dan Jibril memberitahukan tentang jumlah hitungan hari di setiap bulannya. Bahwasanya hitungannya 29 hari. Dan seperti disebutkan di hadis yang lainnya, terkadang 30 hari. Dan juga semana dengan sebut hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di kisah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mengila, itu bersumpah untuk tidak mendatangi istri-istrinya selama satu bulan. Kemudian ketika sudah berlalu 29 hari, beliau mendatangi istri-istrinya. Dan ketika diingatkan oleh Aisyah bahwasanya harinya baru berlalu 29 hari, maka dia mengatakan, inna syahra tis'un isyruna yawman, bahwasanya bulan itu 29 hari. Satu bulan itu 29 hari. Sama dengan hadis Ibn Abbas yang disebutkan dalam bab ini, asyahru tis'un wa isyruna yawman. Kemudian istilahnya, qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, Sulaiman ibn Ash'ath As-Sijistani, haddathana Muhammad ibn Isa, qala haddathana Sufyan, an Bashir abi Israel, an Mujahid, an Abdullah ibn Amr, anna udhabah Syam, faqala ahdaitum bijaril Yahudi, fa'inni samitu Rasulullah s.a.w. yakul, ma zala Jibril yusini biljar, hatta danantu annahu sayuadithu. Kala Syekh rahimah ta'ala, hada hadithun sahih, rijalu sahih, illa Syekh Abi Dawud, waqad wasaqa an-Nasa'i ala annahu qad tabahu Muhammad ibn Abil A'la inda Tirmidhi, wa huwa min rijali Muslim, fal hadith rijalu sahih. Al hadith akhraja Tirmidhi wa qala hada hadithun hasanun gharib min hada al-wajah. Waqad ruwiya hadzal hadits an Mujahid an Syu'bah wa Abi Hurairah aidan an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Mujahid wa Mujahid Jabal rahimahullahu taala, salah seorang ulama tafsir dari kalangan tabi'i, beliau menukil asar guru beliau yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, pada suatu hari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma dzabaha syatan. Beliau menyembelih kambing di rumahnya. Kemudian beliau berkata kepada keluarganya, ahdaitum bijaril Yahudi, apa kalian telah memberikan hadiah dengan daging kambing yang kita sembelih tetangga ke orang Yahudi? Karena sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma zala Jibril yusini bijar hatta danantu annahu sayuwarithu. Jibril terus menerus berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, hatta danantu annahu sayuwarithu, sampai aku mengira, dikarenakan seringnya Jibril menyebutkan hak tetangga, bahwasanya tetangga itu akan mewarisi dari harta tetangganya. Ini hadis Adlib bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan di sini kita bisa mengambil faedah yang berkaitan dengan hukukul jiwar, hak-hak bertetangga. Di antara adalah berbuat baik kepada tetangganya. Bahkan itu merupakan bagian dari iman. Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan dari yang lain, Nabi mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Faqalu, man huwa ya Rasulullah, siapa wahai Rasul yang tidak beriman tersebut? Qala, man la ya'man jaruhu bawa'iqah, itu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejelekan-kejelekannya. Dan hadis-hadis yang semisalnya yang menunjukkan hak tetangga. Sampai-sampai di sini Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ketika beliau memiliki tetangga orang Yahudi, orang kafir, beliau tetap berwasiat kepada keluarganya untuk berbuat baik kepada tetangganya. sampai ketika menyembelih sembelihan, beliau berkata kepada keluarganya, apa engkau telah beri tetangga kita orang Yahudi? Sehingga menunjukkan boleh memberikan hadiah kepada orang kafir, baik dikarenakan orang sebut tetangga kita atau saudara kita atau teman kita. Akan tetapi laisa mahabbatan lah, bukan dikarenakan kecintaan kita kepada orang kafir tersebut, melainkan ta'lifan liqalbih, kita memberikan hadiah tersebut atau kebaikan tadi dalam rangka meluluhkan hatinya dan diharapkan keimanannya, dan juga dalam rangka menaikkan hak mereka, baik sebagai tetangga ataupun rahim, sebagai karib, kerabat. Semestilah kita lihat di kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau diberi oleh Nabi SAW pakaian sutra, beliau hadiahkan pakaian sutra atau kain tersebut kepada saudaranya yang ada di Mekah yang masih dalam keadaan musyrik. Jadi boleh berikan hadiah kepada orang kafir, tapi bukan dikarenakan cinta kepada orang kafir tersebut. Dan di sini menunjukkan bahwasannya bertetangga bukan sebab miras, bukan sebab warisan. Sebab warisan itu imma dikarenakan nasab atau dikarenakan an-nikah. Adapun bertetangga tidak. Tapi hak tetangga sangat besar sekali. Jibril sering mewasiatkan kepada Nabi SAW tentang tetangga. Mazalu Jibril yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.